sini ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu. Masa indah saat bersamamu yang tak pernah kita akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa.